الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد فإخوانا في الله رحمني ورحمكم الله kita telah sampai pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah di mana Allah Azza wa Jal menjelaskan dalam ayat tersebut dan juga sebelumnya ciri-ciri kaum munafikin, ciri-ciri dari kaum munafikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan an-nifaq di dalam ayat ini, ayat ke-8 sampai ayat ke-10 yang telah kita baca, ini maksud dengan nifaq adalah nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang ada di dalam qalbu berupa keyakinan i'tiqad, yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kita telah sampai pada penjelasan al-mufassir al-imam Sa'di rahimahullah tatkala beliau menjelaskan qaulihi ta'ala fi qulubihim maradun, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka al-munafiqun ada penyakit. Faqala al-imam Sa'di bahwasanya penyakit tersebut adalah penyakit asyak wasyubuhat wan nifaq, penyakit keragu-raguan tentang iman, penyakit syubuhat, berbagai kerancuan-kerancuan dalam umur diniyah, perkara-perkara agama, dan penyakit kenifakan yang telah kita ketahui maknanya. Sehingga di sini Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya mukminin bahwa mereka kaum munafikin adalah orang-orang yang berpenyakit, yaitu penyakit al-qalb, penyakit hati berupa kekufuran, keragu-raguan, syubhat dan yang lainnya. Kemudian beliau al-Imam Sa'di rahimahullahu taala melanjutkan wa fi qawlihi anil munafiqin. dan pada firman Allah tentang kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada bayanun lihikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asin wa annahu bisababi dzunubihim as-sabiqah yabtaliyahum bil ma'asi al-lahiqah al-mujibati li'uqubatiha. Pada firman Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam kalbu mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit tersebut. Allah tambahkan penyakit tersebut semakin parah. Apa hikmah dan faedah yang bisa kita petik dari ayat ini? Kata Al-Mufassir Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, padanya ada penjelasan tentang kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keadilannya yang maha sempurna. Fi taqdiril ma'asi, di dalam menakdirkan kemaksiatan-kemaksiatan alal asin. Nah, di sini sebuah faedah penting, ya. Faedah penting, hikmah yang agung yang bisa kita ketahui, kita ilmui terkait dengan ayat ini, yaitu ada enam penetapan al-hikmah wal-adl, kebijaksanaan Allah, keadilan Allah yang amat sempurna di dalam menakdirkan kemaksiatan bagi pelakunya. Baik, kita semuanya meyakini, setiap mukmin, mukminah meyakini, mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah. Semua terjadi dengan ketetapan Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah yang mutlak. Ini harus diimani. Ini terkait dengan pembahasan al-iman bil qada'i wal qadar, terkait dengan kewajiban beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah. Wajib untuk diimani bahwasanya semuanya terjadi ada dengan ketetapan dan takdir Allah dan kehendaknya. Tidak ada satupun yang keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada satupun yang terjadi bukan karena kehendaknya. Nah, termasuk yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh al-asi, oleh pelaku-pelaku maksiat. Ini keimanan. Ini kewajiban dalam mas'alatul iman. Kita meyakini bahwasanya kemaksiatan yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh pelaku maksiat siang dan malam, itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Ketetapan dan takdir Allah. Namun ingat, bahwa ketetapan dan takdir Allah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi didahului oleh sebab-sebab. Ketetapan itu Allah jadikan padanya asbab, sebab-sebab. Barakallahu fikum. Tidak sekonyong-konyong seorang hamba langsung berbuat maksiat karena takdir Allah. Tidak. Tapi Allah menakdirkan dia berbuat maksiat namun karena sebabnya. Nah, sebab inilah yang datang dari manusia. Sebab inilah yang muncul dari manusia. Barakallahu fikum. Ini penting. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang wasatun, yang tengah-tengah adil, memadukan, menggabungkan antara takdir Allah dan perbuatan hamba, kehendaknya, keinginannya. Bahwa ketetapan Allah terjadi atas kehendaknya dan terjadi melalui sebab-sebab, melalui upaya, melalui kehendak hamba, keinginan dan pilihannya. Faham sampai di sini? Ini penting. Jangan sampai salah dalam memahami. Berbahaya. Wa annahu bisababi dzunubihim sabiqah, bahwasanya ketetapan tersebut, takdir Allah terhadap kemaksiatan tersebut terjadi disebabkan dosa-dosa mereka yang telah lampau. Maka Allah timpakan mereka dengan musibah bala, yaitu berupa kemaksiatan yang lahiqah, kemaksiatan yang datang setelahnya. Al-mujiba li'uqubatiha, yang konsekuensinya mereka diazab dan dihukum karena kemaksiatan tersebut. Paham sampai di sini? Naam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka ya, dalam konteks ayat ini terkait dengan munafikin. Kenapa kaum munafikin dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, disesatkan oleh Allah? Karena telah ada dalam hati mereka penyakit. Telah ada di dalam kalbu mereka penyakit, maka Allah tambahkan penyakit tersebut. Allah perparah penyakit tersebut. Ini bentuk azab, ini bentuk uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dosa mereka yang sebelumnya. Sudah ada dosa, kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami palingkan hati-hati mereka dan pandangan mereka. Dari apa? Dari keimanan, dari kebaikan, dari ibadah kepada Allah, kami palingkan mereka. Allah palingkan. Kenapa? Apa sebabnya? Kata Allah, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, karena mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman di awal kalinya. Di awal kali ketika diajak untuk beriman, tidak mau. Ah, demikian kaum munafikin. Demikian orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Demikian pelaku bid'ah, demikian pelaku maksiat semuanya. Kenapa mereka semakin tersesat jauh? Karena ketika di awal kalinya mereka tidak mau beriman. Ketika dipanggil untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, enggan, sombong, menolak, menentang, lari darinya. Maka balasannya ini tadi. Karena dosa pertama, Allah balas ya dengan dosa yang berikutnya. Na'udzubillah. Demikian pula terkait dengan kemaksiatan. Orang yang melakukan kemaksiatan yang lampau, ketika dia tidak bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka na'am, dosa ini akan menyebabkan dosa berikutnya. Akan menyebabkan dia jatuh pada dosa berikutnya. Oleh karena itu, para ulama menyatakan dalam ungkapan mereka, ucapan mereka, al-ma'asi awidzunub tajurru ila ma'asi ukhra, wadzambu yajurru ila zambin akhar. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan berikutnya. Dosa akan menyeret dan mengajak kepada dosa yang berikutnya. Oleh karena itu, wajibun alaina, yang wajib bagi kita untuk segera bertobat, wajib bagi kita untuk segera beristighfar, wajib bagi kita untuk segera berbenah dan kembali kepada Allah. Ketika seorang terjatuh pada kemaksiatan lalu dia bertobat kepada Allah, fi sa'atin, di waktu itu juga, tidak menunda-nunda, tidak menyatakan nanti dan nanti, tapi langsung dia bertobat, langsung beristighfar, memperbaiki dirinya, maka di saat itu Naam, dia akan selamat dari dosa yang berikutnya. Dia akan selamat dari dosa yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijisan ila rijisihim. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka kami tambahkan untuk mereka rijisan ila rijisihim. Dijelaskan oleh ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir menukil dari para immatis salaf, makna rijisan ila rijisihim ay syarran ila syarrihim, ma'siyatan ila ma'siyatihim. Kami tambahkan kejelekan kepada kejelekan berikutnya, kemaksiatan dan kemaksiatan berikutnya. Demikian semakin bertumpuk-tumpuk kemaksiatan dan dosa, semakin bertumpuk-tumpuk kejelekan dia, sehingga akhir dari perjalanan dia adalah al-halak, kehancuran dan kebinasaan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'uqubatul ma'siyati al-ma'siyatu ba'daha, kama anna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Maka hukuman dari sebuah kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya, sebagaimana akibat dari na'am thawabil hasana, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ketika seorang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat hasanah, berbuat amal kebajikan, maka diantara balasannya dia akan melakukan kebaikan berikutnya, sehingga dia dapat pahala lagi. Allah mudahkan dia melakukan kebaikan, amar melakukan al-ma'ruf, melakukan amal saleh, ibadah berikutnya, berikutnya, berikutnya, sehingga dia terus mendapat ajr, ya, terus mendapatkan pahala dari sisi Allah jalla fi'ula. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, hidayah yang berikutnya. Kata Allah, Allah menambahkan bagi hamba-hamba yang telah mendapatkan hidayah dengan hidayah yang berikutnya. Nah, juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan mereka-mereka yang telah meraih hidayah, yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, Allah tambah hidayah mereka. Kenapa Allah menambahkan hidayah mereka? Karena mereka terus menjaga hidayah tadi, mereka memupuk hidayah tersebut, mereka bersyukur kepada Allah, terus melakukan amal-amal saleh dalam menjaga hidayah tadi. Karena hidayah itu perlu dijaga, dirawat, dipelihara, agar hidayah tersebut tetap langgeng dan ada padanya. Bagaimana bentuk dan upaya pemeliharaan dan penjagaan hidayah? Tidak lain dengan ketaatan kepadanya. Dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah, wat tauhid, wal amal saleh, wa tarkul ma'asi, wa tarkul bid'ai, wa hakadha. Ya, ketaatan kepada Allah, dengannya hidayah itu akan terus terjaga dan ada padanya. Sehingga butuh perjuangan. Ketika seorang telah mendapatkan hidayah, tidak kemudian dia merasa aman, tidak kemudian dia merasa bahwa hidayah akan bersama dia selama-lamanya. Sementara dia santai, sementara dia tidak bersungguh-sungguh berupaya untuk menjaga hidayah, maka hidayah itu bisa Allah cabut darinya, bisa hilang darinya. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah, berapa banyak dari saudara-saudara kita muslimin yang telah mendapatkan hidayah, terkhusus hidayah fil Islam, karena hidayah itu ada dua, hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Dan yang kita maksudkan dengan hidayah di sinilah hidayah itu taufik, hidayah itu taufik. Sudah mendapatkan hidayah, sudah mengenal sunnah, sudah mengenal naam Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang dibangun di atas adillah, dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah. Allah sudah kasih taufik kepada dia sehingga dia mengerti, dia faham mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Sudah. Namun karena dia tidak serius dan sungguh-sungguh menjaga hidayah, Allah cabut hidayah tersebut. Allah ambil lagi miliknya. Al-hidayah milik Allah, Allah ambil kembali. Ya, berapa banyak kondisinya keadaan seperti ini. Bahkan dia telah mendapatkan hidayah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun di atas hidayah. Nikmat yang luar biasa. Namun pada akhirnya hidayah itu hilang darinya. Maka mahal ya ikhwan. Hidayah Allah itu suatu yang sangat-sangat mahal. Itu adalah sebuah barang yang sangat berharga. Itu adalah barakallahu fikum tabungan kita yang ya, tabungan dan modal kita yang paling berharga. Ini yang kita jaga. Ya, modal kita yang sangat-sangat bernilai adalah hidayah. Kalau ini hilang, maka akan hilang semuanya. Akan sirna berbagai kenikmatan dari kita. Wal'iyadzubillah. Sehingga Allah menyebutkan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan kami berikan kepada mereka ketakwaannya. Taib. Qala rahimahullahu taala qala Allahu azza wa jall wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kembali Allah Azza wa Jal merinci dan menjelaskan sifat-sifat dan kriteria kaum munafikin. Perhatikan, ketika menyebutkan ciri-ciri kufar, hanya sedikit Allah sebutkan, iya. Nah, bahkan hanya menyebutkan bahwasanya ya, tidak ada manfaat mereka-mereka yang sudah kafir, mati di atas kekafiran. Allah telah tetapkan kekafiran bagi mereka, tidak ada manfaat. Itu saja Allah sebutkan ciri kufar. Kufar yang memang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan mereka mati di atas kekafiran. Namun ketika menyebutkan dan menjelaskan, mengkhabarkan tentang ciri-ciri munafikin, Allah rinci. Ini menunjukkan bahwa pentingnya setiap mukmin untuk mengenali ciri-ciri nifak, ciri-ciri kaum munafikin. Kenapa? Karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kemunafikan suatu yang sangat berbahaya dan samar. Berbahaya dan samar. Barakallahu fikum. Dan orang-orang munafik adalah akhtarun nas lil muslimin walil Islam. Manusia orang-orang yang paling berbahaya kepada kaum muslimin dan kepada agama Islam ini. Ya, dibandingkan kuffarul asli, orang-orang kafir yang asli. Kenapa? Ya, karena orang kafir jelas kekafirannya. Ya. Mereka juga berpisah dari kaum muslimin. Jelas. Sementara munafikin hidup di tengah-tengah muslimin, memakai baju sama dengan kaum muslimin, ya, bahkan mengklaim sebagai orang-orang yang membela Islam, mendakwahkan Islam, bahkan mereka terkadang membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah kehancuran, kebinasaan bagi umat Islam. Fahum akhtarun nas alal muslimin. manusia yang paling bahaya kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla merinci di awal-awal surat Al-Baqarah ini. Faqala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ai idza nuhiya haula'il munafiquna 'anil ifsadi fil ardi wa huwa al-'amalu bil kufri wal ma'asi wa minhu izharu sarairil mu'minina li aduwwihim wa muwalatihim lil kafirin. Kata Imam Sa'di rahimahullah, makna ayat ini, ya idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, yakni mereka kaum munafikin ketika dilarang dan dicegah dari perbuatan ifsad, pengrusakan, melakukan pengrusakan, ketika dilarang, jangan kalian melakukan demikian, jangan kalian melakukan kerusakan ini, jangan kalian berbuat ini akan membahayakan diri kalian, memudaratkan kaum muslimin. Ketika dicegah dari perbuatan ifsad, apa itu ifsad di muka bumi? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa huwal amalu bil kufri wal ma'asi, yaitu mengamalkan kekufuran dan kemaksiatan. Inilah al-ifsad, dan inilah ifsad yang terbesar, yang paling besar dan paling berat, yaitu kekufuran, kemaksiatan, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan. Inilah al-ifsad al-haqiqi. Nah, ifsad yang hakiki. Dan ifsad ini, naam, tidak dirasa oleh kebanyakan dari manusia. Tidak dirasa bosnya ini adalah ifsad, pengrusakan. Mereka tidak merasa ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan naam keharaman, bahkan kekufuran, kesyirikan. Mereka enggak merasa bosnya ini adalah upaya penghancuran dan pengrusakan di muka bumi ini. Yang mereka sorot, mereka perhatikan hanya ifsad dari sisi hissi. Dari sisi apa? Hissi. Dari fisik. Ya. Di bumi ini, kerusakan naam bangunan, kerusakan naam barakallahu fikum, tumbuh-tumbuhan, hutan, ini dan itu. Itu yang menjadi perhatian mereka. Adapun kerusakan dari sisi maknawi, yaitu kerusakan iman, kerusakan ibadah, kerusakan amal, kerusakan i'tiqad, ini sama sekali tidak naam dipedulikan, tidak diperhatikan sama sekali. Wal'iyadzubillah. Padahal inilah hakikat dari al-ifsad, dan inilah ifsad yang besar. Wa minhu izharu sarairil mu'minin, dan diantara bentuk ifsad yaitu al-kufur wal ma'asi, diantaranya adalah membongkar rahasia-rahasia kaum muslimin, kaum mu'minin kepada musuh-musuh mereka. Membongkar dan membeberkan rahasia-rahasia mukminin kepada musuh-musuh mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tarabbasun. Mereka memantau gerak-gerik kaum muslimin, dan mereka mencari tahu rahasia-rahasia kaum mukminin, kemudian mereka sampaikan kepada al-kuffar, musyrikun, yang mereka itu adalah musuh-musuh kaum mukminin. Nah, menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin, kekurangan-kekurangan kaum muslimin, dan seterusnya. Ini kebiasaan al-munafiqin yang di zaman ini, ya, di zaman kita hidup sekarang ini, tidak sedikit yang modelnya seperti ini. Tidak sedikit, dengan kata lain, banyak sekali orang-orang yang melemahkan kaum muslimin, melemahkan Islam, mencerca muslimin, merendahkan dan menghina muslimin, membongkar aib-aib mereka, membeberkan kelemahan-kelemahan muslimin dan disampaikan kepada musuh-musuh Islam. Hadza. Naam. La katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak keadaan mereka, kondisi mereka-mereka seperti ini. Qala wa mualatihim lil kafirin, dan juga berloyal kepada mereka. Ini juga bentuk ifsad. Ya, bentuk pengrusakan, penghancuran di muka bumi ini, yaitu dengan berloyalitas kepada orang-orang kafir. Dan nampak sekali loyalitas mereka. Memuji-muji mereka dengan pujian-pujian yang luar biasa. Sementara muslimin direndahkan, dihinakan. Ini nampak. Barakallahu fikum. Membantu, ya, orang-orang kafir, baik dengan bantuan dana misalnya, atau dukungan moral kepada mereka. Ini juga dari berbagai bidang-bidang yang ada, ya, dari bidang ekonomi, politik dan seterusnya, mendukung mereka. Ini termasuk loyalitas. Fahada muharram, loyalitas, mualah kepada orang-orang kafir ini adalah haram, menyalahi dan melanggar prinsip Islam yang wajib untuk dipegangi dan diamalkan, yaitu prinsip al-wala wal-bara. Qala azza wa jal, qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan dicegah kepada cegah mereka kaum munafikin, dilarang dari perbuatan ifsad, dikatakan jangan kalian melakukan ini dan itu, ini termasuk perbuatan yang terlarang, ini bermadarat, ini akan mendatangkan berbagai efek negatif kepada Islam wal muslimin. Maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, justru kami ini yang melakukan perbaikan. Kok Anda menuduh kami melakukan pengerusakan? Keliru Anda. Kita ini, ya, yang melakukan perbaikan-perbaikan. Hakada jawaban mereka. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fajama'u bainal 'amali bil fasadi fil ardi wa izharihim annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah qalban lil haqa'iqi wa jam'an baina fi'lil batili wa i'tiqadihi haqqan. Maka mereka kaum munafikin menggabungkan antara perbuatan al-fasad, perbuatan kerusakan, upaya-upaya melakukan pengrusakan di atas muka bumi, wa izharihim, mereka gabungkan, padukan dengan na'am izharihim, dengan na'am tampilan, menampilkan yang digambarkan kepada manusia, annahu laisa biifsad, bahwasanya perbuatan itu bukan perbuatan ifsad, bal huwa islah, bahkan itu adalah islah. Naam, islah, yaitu mereka menggabungkan antara perbuatan ifsad, sudah melakukan pengrusakan, dengan kedustaan. Qalbul haqa'iq, faqala qalban lil haqa'iqi, sebagai bentuk upaya memutarbalikan fakta. Itu namanya qalban lil haqa'iq, memutarbalikan fakta. Wa jam'an baina fi'lil batil, dan menggabungkan antara perbuatan batil, wa i'tiqadihi haqqan, dalam keadaan meyakini itu hak. Dalam keadaan meyakini hak. Jelas-jelas batil. Jelas-jelas amalan yang naam syar, jelek. fasad, kerusakan, jelas. Namun mengklaim itu barakallahu fikum islah, itu perbaikan. Ya, itu dalam rangka perubahan-perubahan. Itu untuk pencerahan-pencerahan. Sekian bahasa yang mereka sampaikan. Menipu umat. Ya, dalam rangka menipu umat. Naam. Ketika mereka menyatakan, ya, jangan sebut orang kafir itu kafir, jangan sebut Yahudi Nasara kafir, tapi sebut saja non muslim. Ketika dikritisi, dibantah, mulai berkelit, mulai mencari-cari pembenaran. Unda maksudnya begini, maksudnya begini. Ya, sebagaimana ini disebutkan begini, begitu, begini. Al-muhim, sekian banyak alasan disampaikan. Nah, itu untuk menjaga kerukunan, toleransi, ya, dan mencegah, ya, kelompok-kelompok radikal yang suka memvonis kafir. Lamstan. Nah, ini yang sering disebut upaya membantah dan mencegah radikalisme dan terorisme dengan liberalisme. Ini bentuk liberal yang kufur. Nah, semuanya mau di, ya, semua prinsip-prinsip agama ingin digugurkan. Ya, oh, Islam itu kalau Islam dari Arab terlalu ekstrim. Nah, tidak santun. Ya, kalau Islam Arab tidak santun, kurang bisa barakallahu fikum berinteraksi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat, ya, di Indonesia ini. Iya. Sehingga kita butuh konsep yang lebih cocok, lebih sesuai dengan keberagaman, ya, kebinekaan di Nusantara ini. Muncullah Islam Nusantara. Islam Nusantara. Nah, lomsaan. Enggak tahu yang bawa Islam Nusantara ini siapa. Ya. Naam. Aini. Ini bentuk kezib. Ini barakallahu fikum kedustaan. Ingin menghancurkan agama. Ini upaya melakukan penghancuran, ifsad. Ingin merusak agama ini. Namun dengan bahasa-bahasa yang barakallahu fikum naam dimodifikasi sedemikian rupa, dirangkai sedemikian rupa, seakan-akan itu adalah hak, itu adalah baik dan masuk akal. Nah, masuk akal. Long start. Faqala wa hadha a'zamu jinayatin mimman ya'malu bil ma'siyah ma i'tiqadi annaha ma'siyah fa hadha aqrabu lis salamati wa arja liruju'ihi. Dan sikap mereka ini, kaum munafikin, apa sikap mereka? Berbuat kerusakan, kejelekan, kehancuran di atas muka bumi ini dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan sikap naam memata-matai muslimin, jasus, tajassus, melemahkan kaum muslimin dan seterusnya, berbagai jenis ifsad mereka lakukan. Lalu setelah itu mereka klaim ini adalah islah. Ini adalah islah. Melakukan kejelekan namun meyakini dan menganggap itu adalah kebaikan. Maka Syekh menyatakan ini merupakan a'zamu jinayah, kejahatan yang sangat besar. Kejahatan yang sangat besar, dan orang itu, orang tersebut, pelaku tersebut orang yang sangat jahat, yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Dibandingkan seorang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia meyakini itu adalah maksiat. Iya. dia melakukan kemaksiatan, dosa, keharaman, dia yakini itu adalah haram, dia yakini itu adalah maksiat, dia yakini itu dosa, ini masih mending dibandingkan yang tadi. Ya, dibandingkan yang tadi. Jenis yang pertama tadi, yaitu munafiqin. Fa hadza aqrabu lis-salamah. Maka jenis yang kedua ini orang yang melakukan kemaksiatan, namun dia masih meyakini itu adalah maksiat. Dia yakin itu adalah dosa dan pelanggaran. Ini orang yang aqrabu ilas-salam, lebih dekat kepada keselamatan. Dan lebih diharapkan untuk dia rujuk dan tobat kembali kepada Islam, kembali kepada kebaikan dan kesolehan. Barakallahu fikum. Artinya memang kondisi munafikin benar-benar parah. Sudah melawan kerusakan, menganggap itu kebaikan, bahkan mengklaim, bukan hanya menganggap, meyakini dalam hati, bahkan mengklaim dengan menyatakan innama nahnu muslihun, kami inilah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ini bahaya. Qala rahimahullah faraddallahu dzalika alaihim wa akhbara annahum afwan. Qala rahimahullah walamma kana fi qawlihim innama nahnu muslihun walamma kana fi qawlihim innama nahnu muslihun hasrun lil islahi fi janibihim wa fi dhimnihi anna al mu'minina laysu min ahli al islah qalballahu alaihim aw qallaballahu alaihim da'wahum biqaulihi ala innahum humul mufsidun. Maka tatkala ucapan mereka, kamilah yang melakukan perbaikan, kamilah orang-orang yang melakukan perbaikan, padanya pada ucapan ini ada hasrun lil islah, pada ucapan mereka ini, ucapan kaum munafikin, kamilah yang melakukan perbaikan, padanya ada hasrun lil islah fi janibihim, pembatasan al islah, perbaikan itu hanya pada mereka saja. Artinya upaya melakukan perbaikan itu dilakukan oleh mereka, kaum munafikin. Mereka membatasi, mengkhususkan upaya perbaikan itu ada pada mereka. Wa fi dhimnihi, dan kandungan makna dari ucapan mereka ini, dhimnihi maksudnya yang terkandung pada ucapan mereka, innama nahnu muslihun, terkandung padanya makna yaitu annal mu'minin, bahwasanya kaum mu'minin, laisu min ahlil islah, bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbaikan. Ketika mereka menyatakan innama nahnu muslihun, perhatikan di sini Allah menyebutkan ucapan mereka dengan adatu hasrin, dengan kata pembatas yaitu innama. Innama itu dalam bahasa Arab hanya kami saja yang melakukan perbaikan. Terkandung pada ucapan ini penafian islah dari kaum mukminin. Sehingga maknanya hanya kami yang melakukan perbaikan, kalian tidak, wahai kaum mukminin. Paham sampai di sini? Nah, ini Syekh ingin menjelaskan ucapan ini, ucapan mereka. Innama nahnu muslihun. Ada padanya hasrun lil islah fi janibihim. Pembatasan upaya perbaikan hanya pada diri mereka, kaum munafikin, dan terkandung padanya makna bahwa kaum mukminin bukanlah orang-orang yang melakukan perbaikan. Kalau bukan melakukan perbaikan berarti apa? Pengrusakan. Hakada. Maka qallaballahu alaihim, Allah balikan kepada mereka klaim mereka tersebut dengan firman-Nya ala innahum humul mufsidun. Ini Allah bantah dan balikan itu kepada mereka. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah kaum munafikin, itulah para perusak-perusak di muka bumi ini yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Bukan perbaikan, pengrusakan. Allah menyatakan, ala innahum humul mufsidun. Fa innahu la a'zama fasadan mimman kafara bi ayatillahi wa sadda an sabilillahi wa khada Allah wa awliya'ah wa walal muharibina lillahi wa rasulih wa za'ama ma'a dhalika anna hadha islah. Karena sungguhnya tidak ada kerusakan yang lebih parah dan lebih dahsyat dari orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yang sadda'an sabilillah, yang mencegah dan memalingkan manusia dari jalan Allah, yang melakukan tipu daya kepada Allah dan wali-walinya yaitu kaum mukminin, dan berloyalitas kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari kalangan kufar wal musyrikin. Sementara dia menyangka, ya, orang tersebut, dia menyangka dengan perbuatan tadi, pengerusakan yang dia lakukan, dia menyangka itu adalah islahun, upaya perbaikan dan pembenahan. Nah, ini merupakan apa? A'zamu fasad. Kerusakan yang paling parah, kerusakan yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling berbahaya. Iya. Nah, di zaman ini banyak atau banyak sekali? Banyak, ya. Banyak mengaku kami yang terdepan, ya. Kami yang akan melakukan ini. Kami. Hakikatnya enggak ada kaminya. Nah. Yang dilakukan adalah kerusakan-kerusakan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qala rahimahullah, fahal ba'da hadzal fasadi fasadun? Tidakkah setelah kerusakan ini muncul kerusakan yang berikutnya? Jawabannya na'am, bala. Na'am, akan muncul kerusakan yang berikutnya. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Akan tapi mereka tidak mengetahui dan tidak sadar dengan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Wa in kanu qad 'alimu bidzalika ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah. Walaupun mereka sendiri sebenarnya mengetahui yang demikian itu dengan sebuah pengetahuan atau ilmu yang akan tegak hujah atas mereka. Nah, artinya mereka telah tahu, tapi dengan ilmu pengetahuan yang tidak bermanfaat, justru itu sebagai hujjah alaihim, bumerang, sebagai musibah, sebagai malapetaka untuk mereka nanti di yaumil akhir. Allah akan menghukum mereka. Kalian telah tahu, kalian melakukan perbuatan jelek, kerusakan ini dan itu. Kenapa kalian mengklaim itu adalah perbaikan? Kenapa kalian berdusta? Inilah Allah tegakkan hujah pada mereka nanti di hari kiamat. Lalu setelah itu mereka akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa innama kanal amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan. Dan hanyalah dinyatakan bahwa amalan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi itu sebagai sebuah pengrusakan. Kenapa? Kok dinyatakan demikian? Apa penjelasannya? Apa naam hubungannya? Iya, apa hubungannya orang bermaksiat? Nah, dia bermaksiat misalnya dia minum-minum minuman keras di rumahnya, santai sendiri mabok. Kok dikatakan dia berbuat kerusakan? Mana yang rusak? Gak ada. Ya. Nah, kok dia minum sendiri? Gak ada. Nah, ini salah satu contoh. Walaupun contoh yang lain dari kemaksiatan jelas adanya ifsad. Qala li'annahu yatadammanu fasada ma'ala wajhil ardi. minal hububi wassimari wal asjari wan nabat bima yahsulu fiha minal afati bisababil ma'asi. Dikarenakan amalan kemaksiatan, perbuatan maksiat itu terkandung padanya kerusakan yang akan menimpa apa-apa yang ada di muka bumi ini, dari tanaman-tanaman, buah-buahan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang yahsulu fiha minal afat, yang ditimpa bencana bisawil ma'asi. Ditimpa bencana disebabkan apa? Kemaksiatan. Nah, misalnya kebun lagi nanam padi atau nanam apa, kena wabah. Wabah itu dari mana? Hah? Tidak lain itu dari Allah. Allah yang menimpakan. Kenapa? Karena maksiat. Bukan karena, nah, wabah itu datang karena memang ada yang mengirimnya dari seorang misalnya yang mengumpulkan wabah kemudian di, tidak ada. Barakallahu fikum. Tanaman, tumbuhan, sawah, ladang ketika tertimpa bencana itu datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Disebabkan apa? Kemaksiatan. Disebabkan kemaksiatan. Walianna al-islaha fil ardi an tu'ammira bi ta'atillahi wal imani bihi, dan karena perbaikan, pembenahan di atas muka bumi ini, an tu'ammira, akan memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah dan ibadah atau iman kepada Allah Azza wa Jal. Ya, iman. Yani islah itu terjadi karena bumi benar-benar makmur. Bumi makmur dengan apa? Dengan ketaatan dan iman. Barakallahu fikum. Wa adarra aw li hadza khalaqallahu al-khalqa wa askanahum fil ardi wa adarra lahumul arzaq yasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan askanahum fil ardi, Allah tinggalkan mereka di muka bumi ini. Allah ciptakan mereka, kemudian siapkan tempat di muka bumi untuk tempat tinggal mereka, dan Allah turunkan kepada mereka rizki. Untuk apa? Liyasta'inu biha ala ta'atihi, untuk mereka gunakan dengan nikmat tersebut, rizki tersebut, mereka manfaatkan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya. Fa idza amila fiha bididdihi, jika mereka beramal dengan sebaliknya, dengan lawannya, amalan sebaliknya yaitu ketaatan dan ibadah, kana sa'yan bil fasadi fiha, itu adalah upaya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wa ikhraban laha amma khuliqat lahu, dan penghancuran kepada bumi, ya, dari apa yang diciptakan untuknya. Nah, yakni tujuan Allah ciptakan langit dan bumi untuk dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa idza qila lahum aminu, qala Allah taala, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu bima amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Qala al-mufassir as-sa'di rahimahullah, ay idza qila lil munafiqin aminu kama amanan nas, jika di katakan kepada orang-orang munafik, diajak, dihimbau orang-orang munafik untuk beriman kepada Allah. Nyatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia imannya orang-orang amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Yang dimaksud manusia di sini adalah as-sahabah, aika imani sahabah radhiyallahu taala anhum. Hendaklah kalian beriman sebagaimana para sahabat beriman. Ya, dikatakan kepada mereka munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekian, ya, kawan-kawan dan konco-konconya dihimbau, diajak, dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian beriman dengan iman yang benar sebagaimana para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisan, yaitu keimanan di dalam hati dan pada lisan. Ya, dihimbau kepada mereka, diajak mereka untuk beriman dengan iman yang jujur, iman di hati dan juga iman yang diwujudkan pada ucapan lisan. Qalu bi za'mihimul batil, maka mereka akan menjawab dengan anggapan yang rusak dan batil. Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana imannya orang-orang dungu? Ini mereka menganggap sahabat adalah orang-orang yang dungu, yang bodoh. Ya'nuna qabbahumullah, yang mereka maksudkan, ya'nun ay yaqsudun, yang mereka maksudkan dengan ucapan as-sufaha, aman as-sufaha, semoga Allah jelekan mereka munafiqin, yaitu as-sahabata radhiyallahu anhum. Yang mereka maksudkan para sahabat. Apakah kami akan beriman semisal orang-orang yang dungu itu, yaitu para sahabat? Bizamihim anna safahum aujabalahumul iman wa tarkal autan wa ma'adatal kuffar. Karena dengan anggapan mereka, anggapan itu keyakinan yang keliru, yang salah, yang batil, itu dikatakan za'am. Dengan anggapan mereka bahwa diantara bentuk kedunguan para sahabat, terkhusus dari kaum muhajirin, kedunguan mereka yang mewajibkan mereka untuk beriman, artinya mereka beriman itu karena kedunguan mereka dan meninggalkan tanah kelahiran mereka dan memusuhi wa mu'adatil kufar, bermusuhan dengan orang kafir Quraisy. Ini adalah kedunguan para sahabat, menurut mereka demikian. Kok bisa mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau beriman kepadanya, disuruh-suruh, ya, disuruh pergi ke sana safar, hijrah ke Habasyah, kok mau? Setelah itu lagi disuruh hijrah lagi ke kota Madinah, keluar, enggak bawa apa-apa. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, ya, kebunnya, perdagangannya, usahanya yang sudah mapan, ditinggalkan. Bodoh enggak ini? Ya, ini bodoh enggak kalau menurut daya pikir atau orang naam pikiran, logika naam orang-orang yang tujuannya dunia, ya ini bodoh, ya kan? Wong sudah tinggal enak. Nah, kok tinggalkan? Ya apa ini? Tinggalkan keluarga di kota Madinah susah-susah. Bahkan sebagian sahabat itu tinggal di Suffah, ya kan? Di emperan masjid. Susah, kelaparan. Nah, ini menurut mereka dengan akal mereka yang tidak dibarengi dengan iman, ini kedunguan, kebodohan. Sehingga mereka menyatakan, apakah kami akan beriman dengan orang-orang dungu seperti itu? Yang meninggalkan kampung mereka, tinggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, tinggalkan orang tua mereka, sebagian orang tua ditinggal. Kan ini dungu. Hakadha. Hati-hati. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka menyatakan dengan pernyataan demikian, ala innahum aw na'am barakallahu fikum, apakah kita akan beriman? Na'am inna qalu anu'minu kama amana sufa, apakah kita akan beriman seperti imannya orang-orang yang dungu? Qala rahimahullahu ta'ala wal aqlu indahum yaqtadi didda dhalik, sehingga logika yang sehat, akal yang tepat, yang baik menurut mereka itu sebaliknya, makna sebaliknya yaitu na'am tidak beriman kepada Nabi, tetap tinggal di kota Makkah, tidak memusuhi orang-orang kafir, karena menurut mereka memusuhi orang kafir kufar Quraisy yang kuat, berkuasa ketika itu. Nah, justru ketika tidak memusuhi mereka, itu yang cerdas. Ya. Ini seorang yang pandai. Hakada menurut mereka, keyakinan sebaliknya, pemikiran sebaliknya. Hakada. Fanasabuhum ila safah, sehingga mereka menisbatkan kedunguan kepada para sahabat, wa fi dhimnihi, dan na'am makna ya yang terkandung dari ucapan mereka adalah annahum humul uqala arbabul hija wan nuha, sehingga dari ucapan mereka ini maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang cerdas, pandai, orang-orang yang memiliki pemikiran yang jenius, ya, pemikiran yang barakallahu fikum na'am yang baik. Na'am. Berpemikiran maju, bukan mundur. Iya. Mereka lah orang-orang yang memiliki pemikiran yang maju. Cerdas. Sementara para sahabat orang-orang yang bodoh. Telah kita jelaskan bahwasanya munafikin itu ada kapan? Ketika na'am terjadi perang Badar dan Allah menangkan muslimin, lalu sebagian dari ahli kitab Yahud dan juga dari na'am orang-orang Arab Badu yang masih ragu dengan keimanan, tidak ingin masuk Islam, namun mereka berpura-pura masuk Islam untuk menjaga keselamatan diri mereka, harta mereka, dan seterusnya. Nah, disinilah munafikun. Sehingga mereka dari kalangan Ahlul Madinah sebenarnya. Bukan dari kalangan orang-orang Makkah, bukan. Tapi ke orang-orang munafik ini dari Ahlul Madinah. Barakallahu fikum, Ahlul Madinah. Sehingga mereka mencerca para sahabat, terkhusus dari kalangan Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Faqala faraddallahu dhalika alaihim, maka Allah bantah mereka. Wa akhbara annahum humus sufaha alal haqiqah, dan Allah sampaikan bahwa justru mereka lah orang-orang yang dungu. Ya, mereka lah hakikatnya orang-orang yang dungu. Lianna haqiqata as-safah, karena hakikat dari kedunguan itu adalah jahlul insan bimasalihi nafsihi wa sa'yuhu fima yadurruhu. Nah ini, perhatikan. Inilah hakikat dari kejahilan dan kedunguan. Hakikat dari kejahilan dan kedunguan, yaitu dia bodoh, seorang bodoh dan jahil tentang kemaslahatan dirinya, dan dia melakukan upaya-upaya, hal-hal yang akan memadorotkan dirinya. Nah, inilah ya kejahilan yang sebenar-benarnya, kedunguan yang sejati. Ya. Kedunguan yang sejati. Nah, gak tahu kemaslahatan untuk dirinya. Ini maslahat, tapi dia gak paham. Justru melakukan hal yang memudaratkan dirinya, mencelakakan dirinya, menghancurkan dirinya. Bodoh gak yang seperti ini? Bodoh. Nah, terkhusus kecelakaan, kerugian, kerusakan dari sisi agamanya, kerusakan pada na'am akhiratnya. Qala wa hadhihi sifatu muntabiqatun alaihim wa sadiqah alaihim, dan sifat ini yaitu bodoh kepada tentang kemaslahatan dirinya dan melakukan perbuatan yang mencelakakan dirinya, sifat ini benar-benar terwujud pada kaum munafikin, cocok pas dengan mereka. Kama annal aqla wal hija, sebagaimana akal dan pemikiran yang bersih, yang jernih, ma'rifatul insan bimasalihi nafsihi, yaitu seorang mengenali kemaslahatan dirinya, wasa'yu fi ma yanfa'uhu wa fi daf'i ma yadurruhu, dan seorang yang cerdas, yang jenius, yang pandai, yang berpemikiran maju, itu adalah seorang yang mengetahui kemaslahatan dirinya, kemaslahatan untuk dirinya, dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuknya serta mencegah kemudaratan darinya. Inilah orang yang cerdas. Ya, yang cerdas yang seperti ini. Naam. Wa hadhihi sifatu, dan sifat ini muntabiqatun ala sahabati wal mu'minina wa sadiqatin wa sadiqah wa sadiqatun alaihim. Dan sifat ini benar-benar terrealisasi pada diri sahabat dan kaum mukminin, dan cocok selaras dengan mereka. Ya. Karena mereka melakukan hal-hal yang bermaslahat untuk mereka. Ketika mereka meninggalkan Makkah, kampung halaman mereka, untuk apa? Untuk keselamatan. Keselamatan mereka di akhirat nanti. Manfaat yang besar, kesuksesan yang besar. Sehingga mereka orang-orang yang cerdas sebenarnya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun wa la ya'qilun. Namun kebanyakan manusia tidak faham, tidak ngerti tentang hal ini. Qala rahimahullah, fal ibratu bil awsafi wal burhan, maka yang menjadi ukuran, yang diperhitungkan, yang dinilai adalah awsaf wal ibrah, sifat-sifat, al awsaf wal burhan, sifat-sifat dan bukti-bukti. Ini bagaimana sifat mereka? Apa buktinya? La bidda'awi al-mujarradah wal aqwalil farighah. Bukan yang diperhatikan, yang dinilai, yang diukur adalah klaim-klaim semata dan ucapan-ucapan kosong. Akan tapi sifat, yakni realisasi, bukti. Ketika Anda menyatakan seorang itu fulan, safih, naam, jahil, taib, sebutkan sifat-sifatnya, terangkan bagaimana sifat mereka, apa sifat dia, sehingga Anda menyatakan dia itu jahil, safih, apa buktinya, disebutkan, datangkan bukti. Itu yang dinilai. Sahabat dikatakan sufaha, bagaimana sufaha? Nah, sebutkan sifat-sifat mereka. Ternyata tidak ada. Mereka orang-orang yang cerdas. Nah, berhijrah, berjihad, beriman. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya tidak ada bukti tentang apa yang mereka klaim. Sehingga ini adalah perkara yang penting, yaitu barakallahu fikum. Hendaknya kita mengetahui ciri-ciri ahlu syar wa ahlul batil. Penting untuk kita mengetahui ciri-ciri orang-orang yang jelek, orang-orang yang mengajak kepada kejelekan, kebatilan. Harus kita paham. Maka disinilah fungsi adanya at-tahdzir wal jarah dalam Islam. Adanya prinsip Islam itu prinsip jarah. Ya, adanya kritikan-kritikan, bantahan-bantahan, penjelasan-penjelasan tentang kejelekan, kebobrokan, kerusakan kelompok, golongan, pemahaman, tokoh-tokoh. Ini harus ada. Kalau enggak ada, ya sudah, hancur semuanya. Kejelekan akan meratas, ya. Kebaikan, ke al-haq dan al-batil akan tercampur dan samar bagi kaum muslimin ketika tidak ada lagi prinsip ini. Prinsip tahzir, yang telah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dilanjutkan oleh para sahabat, dan terus secara estafet sampai diemban oleh para a'immah kita di zaman ini. Walhamdulillahi wal minnah, itu adalah prinsip Islam. Tentunya bab ini, prinsip al-jarah wa ta'dil at-tahdhir, ini tidak dilakukan secara serampangan. Karena ada di sana orang-orang yang serampangan, khawarij, memfonis dengan fonis-fonis serampangan, kafir, kafir, kafir, kafir. Apa dalilnya? Apa buktinya? Apa hujahnya? Mana alasannya? Nah, tapi prinsip ini dijalankan di atas bimbingan syariat, dengan aturan-aturan, dengan na'am dalil-dalil, dan barakallahu fikum adab dalam melakukan prinsip ini. Sehingga sekali lagi, penting bagi kita untuk mengetahui dan mengenali asyar wa ahli syar, agar kita selamat darinya. Kita cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Biidznillah. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.